dari Al-Qur'anul Karim. Yang insyaallah kita nanti akan satu dua ayat ya. Nah, kemudian kita membaca tafsirnya atau maknanya ya. Nah, secara ringkas dan padat ya. Nah, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk ya, terus ya, konsisten istiqomah ya, naam, terus menerus mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wala syakka anna min ajalli funulil ilm bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilmu tafsir. Tidak diragukan lagi bahwasannya cabang ilmu yang paling mulia, bahkan ilmu yang paling tinggi nilainya, yang paling mulia kedudukannya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir, yaitu ilmu tafsir Al-Qur'anil Azim, ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan tingkatan kedudukan na'am yang paling tingginya adalah ilmu tentang Al-Qur'anul Karim, baik ilmu cara membacanya, nah, tafsirnya ya, nah, dan yang berkaitan dengannya seperti usul tafsir juga ya, dan ilmu-ilmu yang menopang na'am dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Kemudian derajat yang kedua adalah na'am mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ulumul hadis, ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kemudian di sana ada ilmu akidah, ilmu fikih ya, dan sebagian lagi mendahulukan fikih sebelum akidah dan seterusnya. Sebagian lagi na'am menyatakan bahwasanya fikih dan akidah ini sama-sama kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, sehingga kembali ke atas ya, hanya dua ini, ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Nah, adalah ilmu Al-Kitab ya, ilmu Al-Qur'anul Karim, ilmu tentang Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'an. Baik, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam kitab tafsir ya. Sebelum kita masuk dalam kitab tafsir yang di mana nanti akan kita mulai dengan biografi penulis ya, sebagaimana kebiasaan guru-guru kita ya, menjelaskan sedikit tentang biografi penulis sebelum masuk dalam inti kitab. Kemudian juga nanti di sini ada mukaddimah ya, pendahuluan, rekomendasi-rekomendasi dari masyayikh ya. Naam, tentang kitab tafsir ini. Kemudian mulai dengan mukaddimah penulis, kemudian masuk dalam tafsir ayat, mulai dari tafsir Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Baik. Sebelum kita masuk dalam kitab, penting bagi kita untuk mengetahui beberapa poin yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim dan tafsirnya. Nah, Al-Qur'anul Karim dan tentang tafsir. Baik. Apa itu Al-Qur'anul Karim? apa itu Al-Quran, yang insyaallah akan kita bahas tafsirnya. Apa definisi Al-Quran? Nah, ada yang tahu definisi Al-Quran? Nah, ndak. Man. Afghan. Tak tahu. Nah. Man. Jangan tegang ya. Jam berapa Isa di sini ya? Enggak cepat sekali. 7:15. Ada yang punya jadwal? Baik. Kita tambah 5 menit dulu. Mahwal Quran, apa itu Al-Quran? Ndaki Aba Jundi. Anta Aba Jundi? Aywa. Sei. Man. Naam. Jabir. Ma huwa al-Qur'an ya Jabir? Irfa sautak. Ayo, firman Allah yang diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, ahsanta. Taib, Al-Quran secara bahasa Al-Quran itu merupakan masdar pecahan kata dari kata kerja qoro'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Apa artinya qara ayat qara? Hah? Membaca. Al-Qur'an secara bahasa masdar dari fi'il qara'a. Fi'il qara'a maknanya tala, itu membaca. Baik. Dan kadang juga ya, bermakna apa? Bermakna al-jama'. Bermakna mengumpulkan. Jadi qoro'a ya, na'am itu kadang bermakna tala, membaca. Kadang bermakna mengumpulkan ya, kadang bermakna mengumpulkan. Taib. Makna pertama yaitu makna membaca. Fa'ala al-ma'na al-awwal, kalau kita artikan dengan memakna tala ya, maka Al-Quran ini merupakan masdar ya, yang bermakna isim maf'ul. Masdar yang bermakna isim maf'ul. Dia masdar bentuknya, tapi maknanya isim maf'ul. Maknanya isim maf'ul. Sehingga ketika dia masdar tetapi bermakna isim maf'ul, maka makna Al-Quran adalah matlu, yang dibaca. Nah, ini secara bahasa Al-Quran adalah maknanya yang dibaca secara bahasa. Kalau kita pakai Al-Quran itu dengan makna al-jam', yang mengumpulkan, maka jadilah Al-Quran ini merupakan masdar kalimat Al-Quran ya, kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Quran ini merupakan masdar yang bermakna isim fa'il, yang bermakna fa'il. Nah, yang bermakna fa'il. Sehingga maknanya apa? Al-Jami', Al-Quran di sini adalah masdar. Kalimat Al-Quran adalah masdar yang bermakna al-jami', yang mengumpulkan, yaitu yang mengumpulkan khabar-khabar, hukum-hukum, ya, nah, berita-berita, kisah-kisah para nabi, umat-umat terdahulu dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran secara bahasa kadang bermakna matlu, yang dibaca, dan kadang bermakna apa? Yang mengumpulkan, yang mengumpulkan hukum-hukum, khabar-khabar, berita-berita dan seterusnya. Mafhum ya? Ini secara bahasa. Adapun Al-Qur'an secara syar'i, ya, secara syar'i Al-Qur'an yang kita baca, ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya, Al-Qur'an secara syar'i maknanya adalah kalamullah taala al-munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa khatami anbiya'ihi. Ya. Na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, naam, kepada Rasulnya dan penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mabdu bi suratil Fatihah, taib, atau sebelumnya, ya, melalui malaikat Jibril, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratil Nas. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, nah, penutup para Nabi, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini definisi Al-Quranul Karim. Firman Allah ini turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Taib. Al-Mu'adzin yu'adzin mungkin ya. Muadzin yuadzin, tukang adzan, adzan, kemudian kita lanjut sebentar ya, atau sedikit. Bisa enggak? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Kapan Al-Quran mulai diturunkan? Nah, ini pengetahuan dasar tentang Al-Quran. Belum kita masuk pada kitab. Kapan Al-Quran mulai diturunkan? Baik. Bulannya, gak usah tahunnya. Bulan apa Al-Quran mulai diturunkan? Al-Quran diturunkan. Nah, Ramadan. Ayo, ahsanta. Ramadan. Yang lain? Nah, penurunan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah inzal, yang kedua adalah tanzil. Ya, beda antara inzal dengan tanzil. Ya. Nah, taib inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan. Ini inzal. Apa bedanya inzal sama tanzil? Kan di sana juga ada ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna. Di sini Allah berfirman dengan kalimat atau fi'il nazzalna. Fi'il nazzala. Ya. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra, atau inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sedangkan dalam surat Al-Qadr Allah berfirman dengan fi'il kata kerja yang lain. Ya. Inna anzalnahu anzala. Ini pakai fi'il angzala. Kalau tadi pakai fi'il nazzala. Nah, apa bedanya angzala sama nazzala atau inzal? Inzal itu masdarnya ya. Kalau nazzala masdarnya apa? Tanzil. Nah, nazzala yunazzilu tanzilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Kalau masdarnya anzala, inzal. Anzala yunzilu inzalun, ya, au inzalan, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini pelajaran sorof ya. Apa bedanya inzal sama tanzil? Kalau inzal ya, sama-sama menurunkan, artinya inzal menurunkan, tanzil juga menurunkan. Bedanya inzal itu ya, na'am, dalam firman Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada lailatul qadar. Inzal di sini adalah menurunkan naam semuanya. Ya. Menurunkan naam semuanya. Menurunkan semuanya. Nah. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ay anal inzal yakunu jumlatan ila sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran semuanya ya, dari awal sampai akhir ya, ke langit dunia. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah. Baik. Adapun tanzil sama juga artinya menurunkan, akan tetapi na'am menurunkannya itu dengan bentuk mufarraqan, terpisah-pisah ya. Nah, mulai dari ya, apa ayat yang pertama kali diturunkan? Nah, lima ayat dari awal surat apa? Al-Alaq. Nah, dari awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini lima ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, ini tanzil, turun mufarrakan, terpisah-pisah. Sekian ayat. Nah, kemudian setelah turun 5 ayat ini, setelah turun 5 ayat ini ya. Naam. Tsumma fataral wahyu muddatan. Kemudian enggak turun-turun lagi. Setelah turun ayat ini enggak turun-turun lagi. Fataral wahyu muddatan. Kemudian turun-turun lagi, ya. Adalah 5 ayat pertama dari surat apa? Al-Mudatsir. Nah, Al-Mudatsir. Ya. Kalau 5 ayat yang sebelumnya, 5 ayat dalam surat Al-Alaq, itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW diangkat sebagai sebagai nabi. Nah, sedangkan surat Al-Mudatsir ini menunjukkan Rasulullah SAW diangkat sebagai rasul. Nah, dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini 5 ayat pertama dari surat Al-Mudatsir. Al-Mudatsir, ya. Taib. Jadi penurunan Al-Quran ada 2 macam. Menurunkan secara jumlah, ya, semuanya diturunkan, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian setelah itu baru diturunkan, ya, diturunkan ayat per ayat, ya, sesuai situasi dan kondisi, ya. Ayat pertama dari surat Al-Alaq, kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Nah, baik. Mahum ya. At-tafsir. Baik, sedikit dan sekilas tentang apa itu tafsir. At-tafsir secara bahasa itu makna al-kashf. Al-kashfu menyingkap yang tertutup. Ini arti tafsir secara Quranul Karim. Maknanya adalah bayanul Quranil Karim. Menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Nah, ini tafsir secara istilah. Baik. Kemudian apa hukum mempelajari tafsir? Nah. Baik. Apa hukumnya mempelajari tafsir? Wajib. Nah. Baik. Nah, Kusuma. Fardu kifayah. Nah. Ada yang lain? Saya ikhtilafa ulama atau ikhtilafa Saya mahwal fasil. Nah, apa hukumnya? Masya Allah, ada yang berpendapat wajib, ada yang lebih tepat. Ya Abah Hamzah. Hah? Sunnah pendapat keempat, sunnah muakkadah. Nah, masya Allah. Nah, baik. Ah, yang lain. Lagi Aba Ayub, Aba Hisham, Ayub. Rinci, masya Allah. Ini yang anak tunggu ini. Rinci katanya. Ah, mahwa tafsil. Wajib bagi para penuntut ilmu katanya. Nah, terus. Hah? Nah. Terus rinciannya bagaimana? Nah, secara umum wajibnya adalah hukumnya adalah wajib. Kadang-kadang wajib ain, kadang-kadang wajib kifayah. Nah, kapan wajibnya wajib ain? Ketika berkaitan dengan kewajiban-kewajiban individu. Seperti apa? Sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, maka wajib sholat ini bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah balik, yang berakal. Kemudian dari mana kita tahu cara-cara sholat? Nah, ini belajar. Nah, aqimus sholah, kita pelajari ayat ini. Oh, ayat ini ayat memerintahkan sholat. Dipelajari maknanya apa ini? Sholat itu apa? Nah, baca tafsirnya. Oh, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan tentang tata cara sholat misalkan. Dan selain itu atau selain perkara-perkara yang diwajibkan secara individu, maka hukumnya fardu kifayah. Taib. Gimana? Secara umum wajib. Nah, cuman wajibnya kadang wajib ain, kadang wajib kifayah. Nah, misalkan mempelajari tentang tafsir aqimus shalah, penjelasan tentang sholat, ya, otomatis dia wajib untuk mempelajarinya. Nah, adapun misalkan tentang ayat kisah-kisah misalkan kisah Nabi Yusuf, ya, atau yang semisalnya, bagaimana sih ceritanya dari awal sampai akhir, kemudian penyebutan hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut, ya, dan seterusnya, ya, tentunya ini fardu kifayah. Baik. Mahum. Nah. Tayyib khanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nuhib an nabda bi dzikri naam. Kita pengen memulai ya, untuk membaca biografi penulis ya. Akan tetapi waktu yang sangat mepet ya. Nah, khawatir enggak selesai atau terpotong. Nah. Sehingga nanti tidak fokus ya. Hingga insyaallah pembahasan yang berikutnya yaitu penyebutan biografi penulis, sejarah penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Di dalam buku ini yang ana pakai cetakan Darul Alamiyah Linnashr wa Tauzi', tidak disebutkan biografinya. Kalau cetakan lain disebutkan enggak? Dar Ibnul Jauzi disebutkan enggak? Taib. Sehingga insyaallah akan kita baca dari kitab-kitab yang lain. Kita baca dari kitab-kitab beliau yang lain yang di situ tertuliskan biografi beliau banyak ya. Di antara kitab beliau apa? Minhajus Salikin. Minhajus Salikin, pembahasan tentang fikih ya. Dan di situ ana punya kitabnya yang di situ disebutkan biografinya. Yang insyaallah akan kita baca buku tersebut. Di waktu yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin pelajaran kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.